Chubo chubo lang de nay chubo mami ke malam untuk apa menang tetapi danai indah menyangkau denai tapi ke dalam urang nan sadan lape nan punyo Allah dape mangko mau pe sangka indah menerimo tolong tenggang yo patenggangkan jare kita seso denai takui menanggung dosa kadilah pe hati deni bo takui balam tatania yo sayang pikirlah ke kebajuo jika jarang dipasalahkan mana balam lan balapekan mungkin sangkalah mulai bosan mangko balam tambah tenggangkan jari tak pasang di ladang urang gamang-gamang hati dan gamang manang gua dagang kadiam biar hati tak seso menanggung dosa kadilah pe hati dan libo takui balam kata niayo mungkin sangkalah mulai bosan mangkong balang tabang.